Nasibe wong randuwe diece karo kancane nelongso apa kahanane saiki aku rekoso nanging srekep lek kondungo aku percaya uripku bisa mulya. Hey.